Oke ya, nyanyi lagi, joget lagi ya. Cocok jadi supporter. Ayo dilanjut yang kedua kalinya. Ayo. Yeah. Terima kasih banyak semuanya.